Mitra bisnis, pelaku industri manufaktur mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan pasokan gas bumi secara kontinu dan berkualitas, menyusul kekhawatiran turunnya suplai yang dijanjikan pada tahun ini. Untuk menanggapi hal ini, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, bagaimana menurut pandangan Anda? Ya, ini persoalan concern atau kekhawatiran mengenai energi ini tidak hanya di gas ya, di listrik juga sama gitu. Nah, ini yang saya bilang bahwa bagaimana menjamin bahwa availability daripada gas domestik ini bisa tercapai. Nah, suka nggak suka ini yang saya mesti katakan. Kalau ada perbedaan harga yang disparitas harga antara yang besar gas di luar negeri dengan domestik, maka yang selalu terjadi begitu. Si perusahaan tidak akan pernah punya insentif untuk menjual gasnya di domestik, sehingga mereka selalu berorientasi ekspor. Kalau dia orientasi ekspor, maka domestiknya shorted. Lalu sebaiknya menurut Anda bagaimana, Mas? Kalau menurut saya sebetulnya adalah ada single price di mana memang harganya mesti dinaikkan. Kalau pemerintah mau bantu, lakukan subsidinya langsung misalnya ke orang apa yang khawatirkan dengan ketidaktersediaan gas, apakah harganya naik atau apa, maka subsidinya harus dirubah bentuknya. Tidak pada komoditi, tapi kepada orang. Jadi semacam model BLT tetapi bisa dilakukan buat pupuk, buat gas, pokoknya basically untuk kebijakan-kebijakan energi untuk mendukung daya competitiveness atau yang kalau nggak bisa dilakukan ya, tadi seperti saya katakan, supporting sektor mana yang bisa membuat biaya produksi menjadi turun, infrastrukturnya diperbaiki sehingga cost-nya makin kecil. Sehingga kalau tuh harga gas naik, dia bisa compensate. Tetapi kalau komponen dari gasnya terlalu besar, maka mau nggak mau, pemerintah harus melakukan subsidi yang menurut saya lebih baik daripada komoditi, mendingan ke orang. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.